Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar dalam acara penyejuk hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada acara penyejuk hati melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah, masuklah kita kepada ayat 43 dari surat Al-Hijr yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Artinya, dan sesungguhnya jahannam itu atau api neraka itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada orang-orang, yaitu pengikut-pengikut setan semuanya. Akhir perjalanan orang yang sesat adalah neraka jahannam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan ayat ini dengan hubungan ayat yang sebelumnya, yaitu orang-orang yang tidak ikhlas itu lebih dekat kepada neraka jahannam. Maka untuk itulah kita diingatkan Allah kembali bahwasanya orang-orang seperti itu Allah mengatakan la mau'iduhum jahannam ajmain. Ajmain itu adalah untuk menguatkan tidak hanya iblis, tidak hanya setan, tapi yang mengikutinya la mau'iduhum ajmain, semuanya orang itu akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dalik. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Karena kita tidak akan mampu, tidak akan kuat, dan tidak akan sanggup di dalam api neraka. Karena bahasa yang difirmankan Allah juga, yaitu tentang bagaimana bumi digoncangkan. Digoncangkan saja sudah banyak manusia-manusia itu berterbangan, apalagi Allah marakkan tempat yang di neraka itu, yaitu api nerakanya tempat jahanam, yang mana tempat itu akan tidak dapat manusia itu berkutik sedikit pun, karena itu merupakan salah satu siksa ataupun azab Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat pedih. Maka untuk itulah kalau kita mengkaji lagi ke belakang bahwasanya selisih yang kita dapatkan antara al-jahannam dengan orang-orang yang mukhlis ataupun orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah itu sangat tipis sekali. Karena apa? Ketika seseorang itu tidak ikhlas, maka ini akan menyebabkan mereka itu terlalu banyak memperhitungkan ibadah mereka itu daripada mereka memperhitungkan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Karena banyak nikmat mungkin dapat dihitung seperti mata, tapi tidak bisa diganti bahwasanya mata itu dengan yang lainnya. Ruh kita juga seperti itu, Allah berikan, tapi siapa yang dapat menggantikan hal itu? Itulah nikmat yang Allah tekankan, tegaskan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya manusia ini untuk menghitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, Allah sudah pastikan itu. Apa? Tidak akan dapat menghitungnya. Kenapa? Karena tidak ada gantinya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja mata, bukan saja ruh kita, jiwa kita, segala-segalanya, juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada gantinya. Makanan yang Allah berikan kepada kita itu berupa beras ataupun gandum ataupun yang lainnya, makanan pokok itu tidak bisa digantikan. Kenapa? Karena bibitnya memang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus menghitung? Maka Allah ingatkan kepada kita supaya kita ini ikhlas. Kalau tidak, maka tempat mereka, apa yang sudah dijanjikan Allah, apa itu? Api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah banyak kita dalam menghadapi tantangan hidup ini, begitu banyaknya tantangan, atau dari 1000 tantangan itu, setengah dari 1000 itu pun manusia belum sanggup untuk menghadapinya dengan menyelesaikan seluruh tantangan tersebut. Bagaimana kalau itu terjadi di api neraka? Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itulah, kalau kita berpikir cerdas, kita akan meninjau kembali bagaimana sesungguhnya kita letakkan posisi diri kita ini dalam beramal. Apakah kita orang yang ikhlas? Jangan-jangan kita ini ikhlas tapi di akhir dari perbuatan kita itu kita dapat menyombongkan diri, berarti itu sudah jauh dari sifat-sifat orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sudah ada saudara kita yaitu Ustaz Zainal Arifin di studio akan menerangkan bagaimana sesungguhnya janji Allah itu bagi orang-orang yang ingkar. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 43 ini menegaskan wa inna jahannam la mau'iduhum ajmain. Sungguh jahannam itu benar-benar, wa inna dan sungguh, la mau'idu. Jadi ada dua kali penegasan, inna dan lam, di sini mengatakan benar-benar, sungguh-sungguh neraka pasti akan dikenakan kepada orang-orang yang mengikut setan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, apakah orang yang beriman itu akan masuk ke neraka? Apakah ketika dia sudah sholat karena ada masih unsur kesombongan di dalamnya, dia akan masuk ke neraka? Sebagaimana ada orang yang mengambil ayat fawailun lil musallin, orang yang sholat itu akan masuk ke neraka wail. Jawabannya, ada muslim yang berstatus munafik. Ada munafik yang pura-pura sholat. Iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik ini kalau dia sholat, artinya di sini apa? Ada orang munafik dan sholat, tapi sholatnya bermalas-malasan. Yuraunan nas. Mereka sholat apa? Supaya dilihat manusia. Oh, bapak itu sholat. Tapi tidak ada niat di dalam hatinya sholatnya lillahi ta'ala. Kalau ada orang seperti ini, ada kemunafikan, memang betul-betul munafik, tidak beriman kepada Allah seperti Snoke Orange, maka dia pasti berada di neraka jahannam. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan para antek-anteknya, mereka sholat dan bahkan berada di sop paling depan, tetapi tidak ada iman sedikit pun kepada Allah. Dan orang seperti ini akan masuk ke dalam neraka karena sebenarnya dia bukan beriman tetapi munafik. Dan ketika dia sholat bukan lillahi ta'ala tetapi yuraunan nas, supaya dilihat oleh manusia bahwa dia adalah orang yang sholat tapi tidak ada niatnya lillahi ta'ala. Adapun bagi orang yang beriman, di mana dia telah meniatkan di awal sholatnya, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ya Allah, aku sholat ini karena Allah ta'ala. Walaupun mungkin di tengah-tengah sholat ada ketidakkhusyukan, mungkin yang berstatus sebagai calon menantu sholatnya supaya dilihat mertua, calon mertua, mungkin ada yang seperti itu. Tetapi karena memang dia biasanya sholat, atau mungkin karena dia berstatus imam, maka sholatnya diupayakan supaya lebih fasih daripada dia sholat sendiri, supaya memuaskan makmum. Ada memang unsur-unsur ketidakikhlasan, ada unsur-unsur untuk memuaskan pihak ketiga selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi saya ini bukanlah termasuk dari ayat yang kita kaji ini. Karena apa? Karena orang yang beriman, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, orang yang beriman akan masuk surga. Kalaupun mungkin akan melalui proses neraka, mungkin karena banyak bolong tidak sholatnya, itu mungkin akan dilaluinya. Tetapi janji Allah ini tidak khusus kepada orang-orang yang beriman. Namun apabila orang yang beriman ini akhirnya menyerempet kepada kesombongan, dan kesombongan akhirnya menggiring dia kepada kemunafikan, dan terakhir membuat dia tidak lagi mengakui Allah sebagai Tuhan dan zat disembah, dan dia tidak mau menjadi ibadullah, hamba Allah yang hina di hadapan Allah yang Maha Agung, dan merasa dirinya besar serta menghina manusia lain, maka pada waktu itu ayat 43 ini cocok untuk disematkan kepada dia, karena terkadang dia sudah menyerempet kepada kemunafikan atau terjerumus ke dalamnya dan telah terserabut iman di dalam hatinya. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini bukan ayat untuk mengecap mencari kambing hitam orang lain, tidak. Ini ayat merupakan kajian bagi diri kita supaya menjadi orang yang ikhlas beribadah, dan ikhlas itu bukanlah beban, tapi ikhlas itu adalah kemuliaan sebagaimana yang kita terangkan di ayat 41, qala hadza siratun alayya mustaqim. Orang yang ikhlas itu berada di ketinggian, berada di kemuliaan, berada dalam status keagungan karena Allah Maha Agung dan Maha Besar. Iya. Baiklah Ustaz Zainal, terima kasih atas penjelasannya. Bahwasannya yang paling indah di sini, ayat ini adalah ayat betul-betul untuk menegaskan sekaligus memperingatkan supaya kita tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang kita kaji saat ini. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah SAW diriwayatkan bahwasanya yang namanya Salman Al-Faris radhiyallahu anhu, ketika mendengar ayat ini, dia itu lari, dalam arti kata sampai 3 hari dalam ketakutan, sehingga dia tidak bisa berpikir secara normal. Maka suatu saat didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatanginya Salman Al-Faris mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah benar turun ayat ini?" Apa itu? "Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in." Maka Rasulullah untuk meredakan ketakutannya itu, "Fawalladzi ba'asaka bil haq," sesungguhnya demi Allah, bahwasanya Allah yang mengutus kita ini semua, bahwasanya Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya adalah sorga, yang mana sorga itu mengalir air-air sungai di dalamnya, itu yang kita kaji nanti pada surat Al-Hijr ayat 45. Sebagaimana juga Bilal mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi masjid Al-Madinah wahdahu, famarat bihim imra'atun a'rabiyah, maka ketika itu berlalu lewatlah seorang perempuan Arab, pasal khalfahu walam ya'lam biha, maka dia datang dengan menjelaskan apa, dengan mengiringi apa namanya tadi, dengan mengiringi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diteraskan juga dengan ayat yang berbunyi, sesungguhnya jahanam itu adalah betul-betul tempat neraka orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan seluruh golongan setan. Maka ayat ini adalah untuk menunjukkan kepada kita betul-betul janji Allah itu akan terrealisasi. Untuk itulah kita harus berhati-hati supaya kita tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi golongan orang yang iblis, karena iblis itu sangat tegas Allah berfirman bahwasanya neraka itu adalah tempat mereka. Na'udzubillah min dalik. Maka untuk itulah, untuk penutup ini, marilah kita menjadi manusia yang ikhlas. Ketika tidak mampu, bersegeralah kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar itu dapat menjadi orang-orang yang mukhlis. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.